Kita mengetahui kedudukan lagu-lagu Sukaramai. Sekarang tibalah masanya untuk kita mengetahui siapakah di antara puluhan ribu penyertaan yang telah kami terima yang dapat menyusun dengan tepat untuk memenangi hadiah barangan Toshiba sumbangan FAB. Seramai 18 orang peserta telah berjaya menyusun dengan tepat. Dan oleh kerana hanya 10 hadiah saja yang telah kami sediakan, jadi kami terpaksa membuat cabutan. Untuk itu, kami silakan artis undangan Music Music 86, seorang artis yang popular iaitu Raja Emma untuk membuat cabutan. Dipersilakan. Apa khabar Raja Emma? Selamat datang ke rancangan Music Music 86. Terima kasih. Emma, Ben nak tanya sikit. Lagu-lagu Emma semuanya mendapat sambutan dari peminat. Jadi Emma tak ingin ke nak buat album yang terbaru? InsyaAllah lepas hari raya nanti. Oh, lepas hari raya.